apa saja doanya. Kadir kadir yang paling tua di sini siapa? Yang paling tua di sini? Ayo ngaku. Mana? Acinta. Iya. Apa saja pak doa beliau pak untuk kita? Yang pertama. Yang pertama dia mendoakan kita menjadi orang yang umbar dimanapun kita berada. Yang kedua, banyak orang tidak punya ilmu, Anda akan kena konsekuensi dari pernyataan Anda. Bisa-bisa Anda masuk penjara. Itu ya Muhammad ya. Kalau sembarang ngomong, itu ya, menuduh orang, mencemarkan nama baik orang tanpa dasar ilmu, hanya kata-katanya, bisa ditutup ya Muhammad? Bisa ya. Baik. Apalagi yang namanya perbuatan juga demikian. Dan terkait urusan agama, tentunya barang-barang prinsip yang seperti ini lebih ditekankan lagi. Iya, lebih ketat lagi. Barakallahu. Karena urusan agama itu bukan masalah masuk penjara atau barakallahu itu kena denda, tapi apa? Neraka. Iya, urusannya itu adalah neraka. Barakallahu. Dan semakin banyak orang yang mengikuti ucapan Anda dalam urusan agama dan itu adalah ucapan yang batil, yang salah, berarti Anda akan semakin banyak memikul dosa. Baik. Makanya beliau mendidik kita di sini. Jadi ucapan beliau di sini sudah memberikan tarbiyah kepada kita dalam beragama. Seorang muslim harus punya ilmu terlebih dahulu. Sama seperti Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, barakallahu fikum, beliau memulai kitab Sahih Bukhari dengan kitabul ilm. Ya, berilmu terlebih dahulu, kemudian baru berucap dan beramal dengan dasar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Mufid? Dalilnya? Kita itu harus berilmu sebelum berucap dan beramal. Dalilnya? Itu salah saja. Apa dalilnya Pak Gun? Pak Lam Anahu La ilaha illallah Wastagfir laku Wastagfir lidan Lidan bika. Pak Lam Anahu La ilaha illallah. Ketahuilah, kata Allah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir lidzan. Jadi sebelum seorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah perintahkan mereka lebih dahulu untuk cari tahu. Iya, cari ilmunya tentang kalimat la ilaha illallah tadi. Barakallahu fikum. Kemudian baru ngomong la ilaha illallah, setelah itu barakallahu fikum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dilakukan. Kata Imam Al-Bukhari, fa bada'a bil ilmi qabla al-qaul. Maka di sini Allah memulai dengan ilmu sebelum berucap. Kemudian kata beliau barakallahu fikum, annal hanibiyata millata ibrahima. Ketahuilah, kata beliau, semoga Allah membimbing engkau dalam ketaatan, bahwasanya al hanibiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Barakallahu. Iya. Di anbiya itu punya nama agama. Barakallahu fikum, yang secara umum semuanya adalah Islam. Ada juga nama-nama yang khusus. Untuk Nabi Ibrahim, nama yang khusus bagi agama beliau adalah Al-Hanibiyah. Barakallahu fikum. Apa itu? Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Maknanya adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan agama ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu barakallahu fikum garis besar ya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu agama tauhid. Sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain. Intinya adalah menyeru umat manusia hanya beribadah, menyembah kepada Tuhan yang Esa. Allah. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Itu adalah tujuan penciptaan makhluk. Barakallahu. Bahkan semua barakallahu'alaikum, iya, yang ada atau peristiwa-peristiwa yang terjadi itu semua barakallahu'alaikum dengan maksud agar iya Allah Subhanahu wa ta'ala disembah, diibadahi oleh bangsa jin dan manusia. Iya. Barakallahu. Ketika Allah menciptakan dunia ini dengan segala macam isinya, barakallahu. Baik. Itu semua Allah persiapkan untuk iya bangsa manusia dan jin agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Kata beliau, faida arafta annallaha khalaqaka liibadatihi. Kalau Anda sudah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya. Kalau Anda sudah paham, ya. Sebenarnya tujuan kita ada di dunia ini apa? Barakallahu fikum. Yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kata beliau, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ya. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali diiringi dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Sebagaimana yang namanya salat tidak dianggap sebagai salat kalau tidak diiringi dengan tahar, bersuci. Itulah ibadah. Jadi ibadah barakallahu fikum baru dianggap sah, ya. Baru dihitung ketika ibadah tersebut diiringi dengan tauhid. Ketika ibadah tersebut murni dari yang namanya kesyirikan. Dan dilihatkan sebagaimana sholat. Iya. Sholat itu diterima, dianggap sah kalau pakai taharah, diawali dengan taharah sebelumnya. Begitu juga ibadah. Ketika ibadah tadi barakallahu kemasukan yang namanya syirik, iya, maka ibadah tadi tidak diterima. Sebagaimana sholat orang yang tidak bersuci sebelumnya juga tidak diterima. Kata beliau, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadadi idza dakhala fit tahar. Maka apabila kesyirikan itu masuk dalam sebuah ibadah, maka ibadahnya akan rusak. Sebagaimana yang namanya hadat apabila dia masuk dalam tahar seseorang. Sehingga dalam istilah taharah itu ada yang namanya hadas, ada yang namanya najis. Ya. Apa bedanya antara hadas dan najis? Siapa namanya ini? Haidar. Apa? Abu Haidar. Abu Haidar, iya. Apa bedanya antara hadas dan najis? Oh, bedanya antara najis sama hadas? Sudah lewat kan? Pikirnya? Sudah lama? Sudah lama ya. Sudah lama lagi ya sekarang? Kita apa? Jenazah. Apa ya hadas? Allahu a'lam. Belakangnya lagi. Mas siapa itu? Arif. Ya. Apa bedanya antara hadas sama najis? Hadas itu sesuatu yang suci ketika bercampur dengan sesuatu yang najis. Oh, sesuatu yang najis. Gimana? Hadas itu adalah najis. Najis itu adalah hadas. Beda antara najis dan hadas itu beda. Apa bedanya tadi? Oh, atau aku punya pendapat hadas adalah najis, najis adalah hadas. Begitu? Enggak, gimana? Kasih ini. Keadaan seseorang di mana dia barakallahu fikum tidak dalam keadaan suci, itu namanya hadas. Barakallahu fikum. Ya. Jadi barakallahu. Adapun orangnya sendiri ya muslim, layan itu enggak najis. Gitu ya. Tubuh orang yang berhadas itu enggak najis. Paham ya? Sehingga kurang tepat kalau dikatakan subjeknya. Karena orang yang berhadas sendiri itu najis enggak? Enggak. Bagaimana dalam hadis riwayat Bukhari ketika Abu Hurairah berpapasan dengan Rasul, Abu Hurairah cari jalan yang lain. Ditanya sama Zuhair, "Nakunta ya Abu Hurairah? Tadi kemana? Kok ketemu sama saya malah melayang cari jalan yang lain?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Innama kuntu juruban." Tadi saya duduk Rasul, saya malu berpapasan dengan Anda. Maka sekarang innal mu'mina la yanjus. Orang yang beriman muslim itu enggak najis tubuhnya, walaupun dia dalam keadaan apa? Berhadas. Jadi, ya. Jadi yang namanya hadas itu keadaan, bukan zat orangnya yang barakallahu fikum tidak suci. Tapi apa? Keadaan di mana dia tidak suci. Adapun najis itu adalah kotoran. Ya. Qadarun makhsusatun. Kotoran yang khusus barakallahu fikum. Baik. Yang iya dikhususkan oleh syariat ini memiliki hukum-hukum tersendiri. Ya, yang namanya najis itu adalah kotoran yang memiliki hukum khusus di dalam syariat. Barakallahu. Sehingga tidak semua benda yang kotor najis. Dengar ya, tidak semua benda yang kotor dianggap sebagai najis. Baik, seperti apa? Umbel, ingus, ingus enggak najis tapi kotor. Iya, dahak, dahak kotor, tapi enggak najis. Baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Kita kembali lagi kepada pembahasan kata beliau. Seperti yang namanya hadas, apabila dia masuk ke dalam thaharah, maka membuat thaharahnya tadi batal. Iya. Seorang yang sudah berwudu tiba-tiba dia buang angin atau buang air besar atau buang air kecil, barakallahu fikum, batal wudunya. Atau dia berzina, barakallahu fikum, batal wudunya. Baik. Fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadata afsadaha wa ahbathal 'amala wa sara sahibuhu minal khalidina fi finnari arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatuna. Maka kata beliau, apabila Anda telah memahami bahwasanya syirik bila ia bercampur dengan ibadah, maka syirik tadi akan merusak ibadah tersebut dan membuat batalnya amalan yang dikerjakan, dan pelakunya menjadi orang yang kekal di dalam neraka, maka Anda akan mengetahui bahwasanya ya, perkara yang paling penting untuk Anda ketahui adalah masalah ini. Ya. Ketika Anda tahu bahwasanya syirik itu bahayanya, efeknya sangat-sangat iya, barakallahu fikum, mengerikan, maka wajib bagi Anda untuk mengetahui barakallahu fikum ya, syirik itu dengan detail. Barakallahu fikum. Ya. Karena syirik itu barakallahu fikum bisa dikatakan iya, bahrun la sahilalahu. Syirik itu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Barakallahu'alaikum. Syirik itu memiliki corak, ya, ragam, warna yang sangat banyak. Barakallahu'alaikum. Berjuta-juta mungkin barakallahu'alaikum di situ ada jenis yang namanya kesyirikan. Barakallahu. Ada memang yang nampak mencolok jelas, itu disilakan dengan syirkun jari, ya. Jelas-jelas syiriknya. Ada juga yang namanya syirkun khafi, kesyirikan yang sangat samar. Ini yang paling berbahaya. Barakallahu. Ya. Ini yang berbahaya. Jadi, sampai digambarkan oleh sahabat Ibnu Abbas, inna syirka fikum akhfa min nabibin namli. Barakallahu. Baik. Ya, fi lailatin mudlimah ala sofatin sauda. Kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kalian itu lebih samar daripada jejak, ya, kaki semut. Barakallahu, di malam gelap gulita di atas batu yang hitam. Kelihatan kira-kira? Enggak ya. Namun kesyirikan bisa lebih samar daripada itu. Barakallahu. Makanya Rasul sangat-sangat khawatir dengan yang namanya syirik ini. Ya. Beliau sudah pesan wati-wati kepada para sahabatnya. Sebuah generasi yang barakallahu itu dijamin, tapi Rasul masih khawatir. Ya. Para sahabatnya akan terjangkiti penyakit syirik. Barakallahu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, ya, beliau juga khawatir. Dimana beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari peribadahan kepada berhala. Padahal tahu sendiri bagaimana barakallahu fikum kekokohan beliau dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilempar ke api pun tidak jadi masalah. Barakallahu. Tapi beliau masih apa? Masih khawatir. Sehingga dikatakan oleh Ibrahim al-Taimi, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Iya. Terus siapa yang bisa merasa aman dari malapetaka syirik ini? Setelah Nabi Ibrahim, kalau dia saja tidak merasa aman, harusnya orang-orang yang levelnya jauh di bawah beliau lebih takut nanti. Nah, itu apa di bawah beliau? Iya. Kalau kita sudah tahu bahayanya syirik, syirik itu akan membuat ibadah kita menjadi tertolak, ya, tidak sah. Barakallahu fikum. Syirik juga menjadi penyebab, ya, seseorang yang melakukannya kalau meninggal di atas kesyirikan, dia akan apa? Kekal di neraka. Maka tentunya kita benar-benar harus barakallahu fikum mewaspadai namanya ke kesyirikan. Kita harus bisa mengetahui kalau dan mendeteksi kesyirikan dengan apa? Dengan ilmu. Ya, benar? Dengan ilmu syar'i. Baik. Dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'a, kata beliau, fi hadza bayanu qabihi syirki wa wujubil hadari minhu. Pada ucapan beliau di sini terdapat keterangan, penjelasan betapa jeleknya kesyirikan dan wajibnya bagi kita untuk berhati-hati dari yang namanya kesyirikan. Jangan menganggap remeh. Hatta walaupun Anda tinggal di negara tauhid sekalipun, di negara Islam sekalipun, tidak boleh menganggap remeh yang namanya kesyirikan untuk bisa bangkit kembali. Ketika Anda meremehkan sesuatu kemungkaran, maka kemungkaran dari akan bisa tumbuh subur. Dan itu barakallahu fikum terjadi. Di di Timur Tengah sana, Saudi Arabia, ada sebagian tokoh-tokoh pergerakan Harafiyyin, Barakallahu'alaikum, ya, orang-orang yang dianggap sebagai dai, mengkritik kebijakan pemerintah yang alhamdulillah kebijakan itu sejalan dengan bimbingan Islam. Itu memang terkait dengan apa? Peninggalan-peninggalan nanti. Ya, Barakallahu'alaikum. Tidak seperti negara-negara Islam yang lain itu dibangun dengan megah sehingga dijadikan sebagai apa? Objek wisata religi. Di sana tidak, biasa saja. Ahmad ya, baik. Sehingga sebagian dai ini, Barakallahu fikum, tokoh-tokoh pergerakan ini mengkritik kebijakan penguasa tadi. Apa sih masalahnya? Itu kan ada peninggalan sejarah penting dalam Islam. Iya. Kenapa tidak dibangun dengan mewah, dengan megah sehingga semua orang bisa menikmati wisata di sana? Baik. Iya. Gak mungkin lah kesyirikan itu terjadi lagi di Saudi Arabia ini, gak mungkin karena Rasul sendiri mengatakan Barakallahu fikum. Baik. Karena Rasul mengatakan apa? Inna syaitan qad ayyisa ayyabudahul musallun fi Jaziratul Arab. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa, ya, untuk disembah lagi di negeri Arab. Setelah Fathul Makkah, Rasul mengatakan, ya, setan sudahlah putus asa. Dia merasa enggak mungkinlah, ya, bisa mengembalikan Haramain kepada Islam jadi. Nah itu Rasul kan sudah tegas mengatakan demikian. Apa masalahnya? Tinggal dibangun, gitu ya. Barakallahu fikum, di Barakallahu fikum dijadikan sebagai objek wisata religi. Barakallahu fikum. Gak mungkin syirik itu terjadi di Jazirah Arab. Barakallahu fikum. Kenapa ada? Iya. Orang-orang Barakallahu fikum yang memiliki pemahaman demikian. Jadi ini Barakallahu fikum di luruskan oleh mereka para ulama. Ya, dan benar keyakinan seperti itu. Kesyirikan akan senantiasa ada dan mungkin untuk bangkit kembali. Barakallahu fikum. Ya. Sampai hari kiamat pasti akan terus ada yang namanya kesyirikan. Barakallahu. Hatta di Jazirah Arab. Ya, ketika umat Islam sudah merasa sombong, merasa angkuh, merasa tidak mungkin jatuh dalam kesyirikan, disitulah titik kebangkitan kesyirikan. Sebagaimana komunisme. Ya. Ketika umat Islam menganggap komunisme tidak akan mungkin bangkit kembali, itu merupakan titik kebangkitan komunisme. Seperti itu yang namanya sejarah itu mesti muter. Ya. Ketika yang namanya kebatilan, Barakallahu fikum, kejahatan itu dianggap remeh, justru disitulah letak titik kebangkitannya. Karena memang yang namanya syaitan, iblis, itu akan menyerang orang-orang mukmin, orang-orang yang di atas kebenaran ketika mereka lengah. Barakallahu fikum. Gini ya. Sehingga Barakallahu fikum, ya, kita tetap harus apa? Merasa waspada. Ya. Jangan mentang-mentang merasa sudah ngajinya lama, ya, sudah kenal dengan dakwah salaf Barakallahu fikum, ya, puluhan tahun, merasa dirinya tidak akan mungkin, ya, jatuh dalam kesyirikan. Tidak, Barakallahu fikum. Ya. Bahkan mungkin dalam setiap hari kita pernah melakukan kesyirikan. Faminhum, ya, Barakallahu fikum, muktsirun wa minhum mustaqil. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kenapa, Ivan? Karena tadi syirik itu jangan dianggap cuma nyembah pohon, cuma datang ke dukun. Iya. Barakallahu fikum. Syirik itu punya corak jenis warna yang sangat baik. Kemudian kata beliau, wahada bayyanahu al-musannifu rahimahullah min iddati aujuhin. Ya. Dan bahayanya syirik ini dijelaskan oleh penyusun kitab dari beberapa sisi. Al-awwal yang pertama, tasybihul ibadah bitaharah wa tasybihu syirki bil hadah, yaitu beliau menyamakan ibadah dengan taharah dan menyamakan syirik dengan hadah. Taharah disamakan dengan ibadah dan syirik disamakan dengan hadas. Barakallahu fikum. Ketika tercampur dengan yang namanya hadas, taharahnya akan batal, begitu juga ibadah. Ketika bercampur dengan syirik, ibadahnya akan batal. Asani anna ibadata la tusamma ibadatan illa bi tauhid. Fa idza khalat asy-syirka atau asy-syirku ay ibadatan wahidatan batalat jami'u ibadatihi. Yang kedua, bahwasanya ibadah tidaklah dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Apabila syirik itu bercampur dengan ibadah, ya, satu saja, maka barakallahu fikum, semua ibadah yang dia lakukan akan batal semua. Jadi ya, ketika seseorang barakallahu fikum dia jatuh dalam kesyirikan satu jenis saja, baik, dan dia meninggal di atas kesyirikan tadi, maka seluruh ibadah yang dia kerjakan menjadi apa? Hangus. Sebagaimana Allah mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amali faja'alnahu haba'an mansura. Nanti ada kasus seperti itu di akhirat. Ya, ada orang yang punya amalan itu bagaikan gunung barakallahu itu. Ya, Allah perlihatkan amalan-amalan mereka yang luar biasa banyak. Yang hajinya, yang sedekahnya barakallahu bikum, ya, yang zikirnya, yang qiraatul Qur'annya, ya, salatnya, yang puasanya segunung. Tapi sayang, dia punya keyakinan yang syirik. Apa itu? Dia yakin para wali juga mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, mampu memberikan rezeki, mampu barakallahu fikum, ya, memberikan jaminan masuk surga atau tidak. Ada yang seperti itu? Ada banyak. Ya, orang-orang memiliki keyakinan para habib itu bisa. Ya, untuk apa? Untuk memberikan tiket masuk surga para jamaahnya. Ya, yang pengen dapat tiket, ya harus menurut kata habib. Nah, baik, itu sudah keyakinan syirik. Padahal orang ini kalau kita lihat, masya Allah, ya, ibadahnya luar biasa. Tapi dia meyakini keyakinan syirik menyebabkan itu semua apa? Hancur nanti. Allah nampakkan itu untuk barakallahu itu memberikan kesedihan pada diri mereka. Ya, dilihat seolah wah mereka ya aman di akhirat. Allah nampakkan itu semua, kemudian Allah hancurkan. Ja'alnahu haba'an mansur. Kami jadikan seperti debu-debu yang berhamburan. Ya sudah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, amilatun nasibah. Ya, itu orang yang beramal kerja keras, tapi apa? Hanya mendapatkan rasa baik. Itu bahayanya sirikan barakallahu. Azalida kata beliau, azalidu imbatul amal. Iya, syirik itu akan menyebabkan batalnya amalan. Wa hadza dalilu qaulu ta'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau engkau berbuat syirik maka akan batal semua amalan. Ada pun yang keempat, nanti lagi kita bahas. Kemudian ada beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qala la'alla Allah ayyukhlisaka min hadhihi syabga wa hiya syirku billah alladhi qala Allah ta'ala bihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Barakallahu. Setelah beliau memberikan gambaran kepada kita, ya, betapa mengerikan yang namanya kesyirikan, betapa bahayanya kesyirikan, setelah itu beliau mendoakan. Ini apa ya? Itu seorang murabbi yang baik. Tidak lepas dari lisannya, dari bibirnya adalah doa. Iya. Doa untuk barakallahu fiikum murid-muridnya, doa untuk mad'unya, doa untuk semua muslim. Sehingga lisannya bukan isinya apa? Sumpah serapah bahkan ancaman. Kamu macam-macam sama saya, tak masukkan neraka apa? Macam-macam sama saya, kualat kan? Ada apa lagi kayak kemudian tipenya? Banyak. Isinya apa? Nakut-nakuti jamaah. Gitu ya. Barakallahu. Baik. Itu bukan tipe murabbi yang baik. Barakallahu. Ini ya. Baik. Di sini beliau mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang murabbi, seorang guru yang baik. Ya, setelah beliau menggambarkan itu semua, kata beliau, semoga Allah ya menyelamatkan Anda dari jaring-jaring tersebut. Ya. Beliau mengumpamakan kesyirikan itu bagikan sebuah jaring yang sangat besar. Barakallahu. Menunjukkan apa? Yang menunjukkan syirik itu sangat rumit. Gitu ya. Sebagaimana ya? Jadi berhubungan satu dengan yang lainnya. Barakallahu. Baik. Yaitu kata beliau disyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang syirik, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan dan Allah mengampuni apa yang di bawahnya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat ke-48. Ya. Di dalam ayat ini kita mendapatkan keterangan bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini barakallahu ada beberapa masalah yang perlu kita cermati, perlu kita pahami. Salah dalam memahami ayat ini fatal akibatnya. Yang pertama, yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah bagi mereka-mereka yang meninggal di atas kesyirikan. Ya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah apa? Bagi mereka yang meninggal di atas kesyirikan dalam keadaan dia belum bertobat. Jadi meninggalnya itu masih membawa dosa syirik dan diampuni oleh Allah Subhanahu. Adapun orang-orang yang barakallahu fikum melakukan kesyirikan masih dalam keadaan hidup kemudian dia bertobat, maka Allah akan ampuni dosanya. Nah, gini ya. Orang yang melakukan kesyirikan kemudian dia bertobat, barakallahu fikum, maka apa? Allah akan ampuni dosanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh jenis dosa, tidak ada pengecualian. Yang penting hamba tersebut mau taubat, istighfar, mengampuni. Ini prinsip yang perlu dipahami. Jadi ya, karena barangkali ada sebagian pihak yang memahami ayat ini pokoknya kalau sudah musyrik sudah ente enggak bisa minta ampun sama Allah. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru asyraka. Dosa syirik itu dosa yang tidak akan diampuni. Sehingga orang yang tadinya jadi barangkali pun jadi dukun gitu ya, pengen tobat sudah jadi dukun terus saja, enggak akan diampuni dosanya. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru asyraka. Iya. Yang tadinya barakallahu fikum suka ya klaim-klaim yang seperti itu bawa syirik, mau tobat. Jadi enggak punya kesempatan tobat, alunar. Sudah, teruskan. Barakallahu fikum. Ini pemahaman yang salah ini, batin. Ya. Karena ayat ini barakallahu itu dijelaskan dengan ayat yang lain. Ya. Kemudian juga dilihat praktek di zaman Nabi. Kalau seperti itu ya sudah. Umar, ya, barakallahu fikum, kaum musyrikin yang lain ya, yang masuk dalam agama Islam, ya tentunya tidak akan diterima oleh Rasul. Ya, itu sudah syirik, itu sudah teruskan tidak. Ya, buktinya apa? Masih menerima Islamnya kaum musyrikin di zaman itu. Barakallahu fikum, ya. Tapi demikian juga barakallahu fikum pada kasusnya siapa? Saharatu Fir'aun, ya. Tukang sihir barakallahu itu yang menjadi ya barakallahu itu pembela Fir'aun ketika mereka bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, ayat ini terkait dengan apa? Untuk orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Yang kedua terkait dengan syirik di sini. Ya. Apakah khusus syirik besar saja atau syirik kecil juga masuk? Ya. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti riya, syirik kecil. Sum'ah, syirik kecil. Memang ya? Apakah juga masuk dalam kategori ayat ini orang-orang yang riya itu dosanya tidak akan Allah ampuni? Barakallahu fikum, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ayat ini berbicara tentang syirik besar, syirik akbar. Itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang meninggal masih membawa syirik besar tidak diampuni. Ada pun syirik kecil itu termasuk dalam apa? Kategori tahtal masyiah. Artinya dibawa kehendak Allah, terserah Allah mau diampuni. Ya diampuni, kalau tidak ya masuk neraka terlebih dahulu. Ada yang berpendapat demikian, bahwasanya syirik di sini adalah syirik besar. Ada yang mengatakan ayat ini mengandung ya syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Assalamualaikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab barakallahu'alaikum. Ibnu Taimiyah sendiri beliau tarabut ya, agak ragu kadang mendapatnya ini kadang mendapatnya itu barakallahu. Tapi kalau kita melihat zahir dari ayat, dari konteks ayat barakallahu itu nampak ya bahwasanya syirik kecil juga masuk di dalam ayat ini. Baik, kami bahas apa? Allah mengatakan ayyushraka an masdariyah ketemu dengan fi'il mudhari'. Ya. Jadi, dalam ilmu nahwu an masdariyah apabila ketemu dengan fi'il mudhari' bisa ditakwilkan dalam bentuk masdar menjadi ishrokan bihi. Ya. Jadi dalam bentuk masdar isyrakan bihi. Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Barakallahu. Baik. Nah, ada kaidah usul, ya. Barakallahu fikum, penafian atau nakirah, ya, isim nakirah, ini kan isim nakirah. Ya. Yang barakallahu fikum masuk dalam konteks penafian, ya, peniadaan, maka mengandung makna umum. Karena di awalnya Allah menggunakan dengan lam, mengatakan tidak. Inna Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Dalam ilmu usul, ya, konteks penafian, peniadaan, barakallahu fikum, apabila ada isim nakirah masuk dalam konteks peniadaan, itu mengandung makna apa? Umum. Nakirah sendiri sudah mengandung makna umum. Sehingga syirik di sini umum, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar ataupun syirik kecil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu kalau kita melihat konteks dari ayatnya barakallahu. Ya, wa illa sebagaimana yang disebutkan ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, bagi mereka yang mengatakan syirik kecil masuk di dalam ayat ini barakallahu fikum, bukan berarti pelakunya kekal di neraka. Paham sini? Iya. Kalau syirik kecil dimasukkan di dalam ayat ini bukan berarti pelaku syirik kecil itu kekal di neraka. Karena mereka para ulama sepakat syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Nah, ini membutuhkan pencermatan yang dalam. Paham ya? Tetapi ayat ini hanya menunjukkan makna bahwasannya syirik kecil termasuk dosa yang tidak diampuni. Ya. Syirik kecil termasuk jenis dosa apabila orang itu meninggal dengan membawa syirik kecil tadi belum bertobat, termasuk dosa yang tidak diampuni. Artinya apa? Ya, orang ini tidak masuk dalam golongan tahtal masyiah. Kalau tahtal masyiah itu masih ada harapan. Ya. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan yang sudah itu masuk jannah. Masuk jannah. Walaupun dia punya banyak dosa. Nah, itu bahayanya syirik syirik kecil. Ya. Artinya urusannya berat dalam hidup. Urusannya apa? Mesti dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Repot. Jadi kalau di bawah dosa syirik tadi, kabair-kabair yang lain itu apa? Tergantung kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung ke luasan Allah Subhanahu wa taala. Paham sini, Pak? Kemudian masalah berikutnya barakallahu fikum terkait dengan lafaz duna. Iya, lafaz duna di situ diartikan dengan di bawah, diartikan dengan tahta. Bukan selain. Karena kita mendapati dalam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia diartikan dengan selain. Ada terjemahan itu. Al-Quran. Baik. Kalau dulu kita lihat diartikan dengan selain. Ya, gak tahu kalau sekarang ada revisi perubahan. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dosa syirik. Itu termasuk kesalahan. Apa? Ya. Barakallahu fikum. Karena lebat. Karena kalau diartikan dengan arti selain, gitu ya. Artinya pokoknya selain dosa syirik itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sana ada dosa-dosa yang lain yang mungkin selevel dengan dosa syirik, bahkan mungkin lebih. Kalau dipahami dengan selain, berarti dosa-dosa yang selevel dengan syirik tadi atau lebih, berarti diampuni karena dia tidak masuk ke kesyirikan. Makanya Syekh Al-Uzair memberikan tanbih penjelasan duna di sini di mana kandangan tahta di bawah. Ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang levelnya itu di bawah dosa syirik. Adapun dosa-dosa yang selevel dengan dosa syirik atau bahkan lebih, maka apa? Ya tidak akan diampuni. Gitu ya. Apakah ada barakallahu fikum dosa yang selevel dengan dosa syirik atau bahkan lebih barakallahu fikum? Disebutkan dalam ayat barakallahu fikum ayat apa ya itu? Amal Allah Rabbin hawa mabatan. Awalnya apa? Apa lagi? Awalnya? Nah, kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Iya. Wal baghiya. Ya. Wal ithma wal baghiya bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Alamul Muwaqqi'in, ayat ini Allah menjelaskan maratibu dzunub, tingkatan-tingkatan dosa. Katakanlah Allah mengharamkan, qul innama harrama rabbi, sesungguhnya Rabbku mengharamkan fawahis, ya, ma dhahara minha wa ma batan, barakallahu fikum, wal itsma, dosa, baik, wal baghiya, tindakan baghi melampaui batas, ya, barakallahu fikum. Kemudian apa? Wa antu syiriku billah, syirik. Kemudian setelah itu apa? Wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamu. Al qawlu 'ala Allahi la ilm. Ya. Itu di dari urutan yang paling kecil sampai yang paling besar. Al qawlu 'ala Allahi la ilm itu apa? Setelah disyirikkan. Menunjukkan apa? Dia lebih besar daripada disyirikkan. Tapi itu binisbah. Ya. Dalam artian barakallahu itu bukan secara zatnya tapi dilihat dari si efeknya. Kalau al-qaul bila ilm itu efeknya bisa meledak kemana-mana. Gitu ya. Kalau ada orang yang berbicara tentang Islam tanpa dasar ilmu, efeknya apa? Seperti apa? Bom atom Hiroshima. Gitu ya. Mungkin bahkan lebih kemana-mana. Iya. Yang sesat banyak. Tapi kalau syirik, orang melakukan syirikan, ya dia sendiri yang dapat dosanya. Iya. Kalau dia tidak sepakat dengan al-qaul, Allah tidak rela mengajak orang lain. Kalau ini kan ya. Dan di situ Allah itu kenapa berbicara atas nama Islam, atas nama Allah dianggap lebih besar dari sisi apa? Dari sisi efeknya. Kalau ini kan ya. Menunjukkan Allah itu di sana ada dosa yang apa? Yang mungkin selevel dengan kesyirikan atau bahkan lebih. Rabbul Baik. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu. Baik, jadi ini yang bisa kita bahas. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhal. Tafadhal. Tafadhal. Tafadhal.